sengkaro. Arita si enggololo morahi pegia lanai lit gunana lanai berersada. Ati ngena tadi cerita jadi kenangan aku raskam. Sada kata tenahku bandu. Buju engkau pernah kelengi duaku. Engkau pernah ingani dupu suwe. Tengah dalan sirang nari he. Pucur melala karo adilikin sedana pusuh du. Siap pulen min kita sayangku. Si mehulina lah inget du. Lanai bolit ati ngana olamin lit ati ceda. Sisa sapken saja si enggona ibas pusuh ta. Ati ngana tadi cerita jadi kenangan aku raskan. Sada kata tenahku bandu. Ujung engkau pernah kelengi duaku. Engkau pernah ingani dupu suwe. Tengah dalan sirang nari he. Pucur melala karo adilikin sedana pusuh. Siapulen min kita sayangku. Mehulina lah ingat duaku. Bujur melalat turah. Kita sayangku si mahu.